Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani fila rahimani wa rahimakumullah, ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala perjumpakan kita di masjid yang mulia ini, Masjid Baitun Nafi', dalam rangka kita bertafaqquh fiddin, mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam suratul Kahfi, di mana pada pertemuan sebelumnya ma'asyiral muslimin kita telah memasuki pembahasan ayat yang ke-54, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli matal وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا. Dalam keadaan sungguh kami telah menerangkan di dalam Al-Quran kepada manusia semua bentuk masal, semua bentuk bimbingan. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا. Namun manusia adalah makhluk yang paling banyak perdebatannya. Ma'asyiral muslimin, ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala bawakan setelah ayat-ayat sebelumnya, di mana pada ayat-ayat tersebut Allah menjelaskan tentang kebatilan, kesesatannya mereka musyriki yang menjadikan setan-setan sebagai sesembahan mereka, menjadikan patung-patung berhala-berhala sebagai sesembahan mereka, menjadikan makhluk yang diciptakan seakan-akan zat yang menciptakan kemudian dia ibadahi. Allah subhanahu wa ta'ala batilkan perbuatan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala cela mereka. Dan Allah jelaskan bagaimana keberakhiran yang akan dialami oleh mereka musyrikin, para penyembah setan, para penyembah berhala, para penyembah makhluk. Dalam ayat-ayat sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya keberakhiran mereka adalah azab tatkala mereka diperintahkan untuk memanggil sesembahan-sesembahannya. Sesembahan-sesembahannya tak mampu untuk mendengar, tak mampu untuk menyambut apa yang mereka minta. Begitu pula Allah menjelaskan bahwasanya al-musyrikin, penyembah setan, penyembah berhala, penyembah makhluk, sebelum mereka masuk ke dalam api neraka sebagai azab terbesar bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka dengan azab-azab yang dikatakan sebagai al-azabul adna, azab yang ringan sebelum mereka masuk kepada azab yang besar. Yaitu diperlihatkan kepada mereka jahanam yang akan mereka masuki, dan mereka tidak mendapati siapapun yang bisa menolong mereka, dan mereka tidak mendapati arah manapun yang bisa mereka berlari ke sana untuk menyelamatkan diri-diri mereka dari neraka jahanam yang mereka lihat. Ikhwanikullah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang mereka musyrikin dan keberakhiran yang buruk yang akan mereka hadapi iyadan billah. Maka di ayat yang ke-54 Allah menjelaskan bagaimana mereka terjatuh ke dalam kekufuran, bagaimana mereka terjatuh ke dalam kesyirikan, apa sebab yang menjadikan mereka jatuh. Apakah karena kurangnya penjelasan di dalam Al-Quran? Apakah karena kurangnya penjelasan yang dibawa oleh para rasul? Atau karena kezaliman mereka? Atau karena kecongkakan mereka? Karena kesombongan mereka? Allah jelaskan sebab yang menjadikan mereka jatuh ke dalam kesyirikan sehingga mereka mendapatkan keberakhiran buruk pada ayat ini, ayat yang ke-54 dan ayat yang ke-55 dan ayat yang ke-56 dan beberapa ayat setelahnya. Ma'asyiral muslimin, apakah mereka musyrikin terjatuh ke dalam kesyirikan karena kurangnya penjelasan yang dibawa oleh rasul, kurangnya penjelasan yang Allah bawakan di dalam Al-Quran? Jawabannya ternyata tidak. Mereka terjatuh ke dalam kesyirikan bukan karena kurangnya penjelasan yang datang kepada mereka. Bahkan Allah nyatakan di dalam surah, di dalam ayat yang ke-54 ini, bahwasanya pada Al-Quran Allah telah jelaskan kepada manusia semua bentuk masal. Di mana kemarin telah kita baca tafsir dari kalamnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, bahwasanya matal yang telah Allah jelaskan kesemuanya secara lengkap dan sempurna di dalam Al-Qur'an adalah kullu tariqin musilin ilal ulumin nafi'ah, semua jalan yang akan membawa kepada ilmu yang bermanfaat. Allah jelaskan. Begitu pula wasa'adatil abadiyah, dan semua jalan yang akan membawa kepada kebahagiaan abadi. Allah jelaskan. Wa kulli tariqin ya'simu minasyarri wal halak, dan Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an semua jalan yang akan melindungi seseorang dari terjatuh ke dalam kejelekan dan kebinasaan. Itulah masal yang Allah terangkan secara lengkap di dalam Al-Quran, baik secara terperinci maupun secara global. Sehingga di dalam Al-Quran kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, fafihi amtalul halali wa haram, maka di dalam Al-Quran ada penjelasan tentang apa saja yang halal yang boleh dilakukan dan apa saja yang haram yang harus dijauhi dan ditinggalkan. Wajazail amal, dan di dalam Al-Quran juga ada penjelasan tentang balasan amal. Yang berbuat baik apa balasannya, yang berbuat buruk apa balasannya, yang melakukan ketaatan apa balasannya, yang melakukan keharaman apa balasannya. Allah jelaskan. Watarhib, di dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang motivasi-motivasi dan dorongan untuk melakukan kebaikan. watarhi, dan ucapan-ucapan yang akan menjauhkan seseorang dari kejelekan, motivasi-motivasi, penyemangat-penyemangat Allah bawakan di dalam Al-Quran. Wal akhbaris shodiqah annafi'atil qulub, dan di dalam Al-Quran pula Allah bawakan berita-berita yang jujur yang bermanfaat untuk qalbu. Nah, penjelasan tentang itu semuanya ma'asyiral muslimin adalah ilmu yang mana kalau dipraktikkan, diamalkan, akan membawa seseorang kepada kebahagiaan abadi dan akan melindungi seseorang dari semua bentuk kejelekan dan kebinasaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala di antaranya menamai Al-Qur'an dengan syifa, penyembuh. Al-Qur'an adalah syifa. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Isra ayat yang ke-82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan di dalam Al-Qur'an apa yang menjadi penyembuh, dan kami turunkan di dalam Al-Quran apa yang menjadi rahmat dan kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Allah namai Al-Quran dengan penyembuh. Penyembuh dari apa ma'asyiral muslimin? Penyembuh dari penyakit-penyakit kalbu dan penyakit-penyakit badan. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menjelaskan tentang bagaimana Al-Qur'an itu menjadi penyembuh di dalam kitabnya Ighathatul Aban. Beliau menjelaskan huwa syifaa'un wa dawaa'un li jumma'i amradil qalbi amradish shubuhati wasyahawat. Al-Qur'an ini adalah penyembuh dan obat untuk semua penyakit-penyakit kalbu. Di mana penyakit kalbu ada dua. Ada penyakit syubhat, kerancuan di dalam memahami agama, dan ada penyakit syahwat, dorongan hawa nafsu untuk melakukan keharaman. Kenapa Al-Qur'an menjadi penyembuh dari semua penyakit-penyakit kalbu? Kata Ibnu Qayyim melanjutkan, "In fihi minal baraminil qati'ah ma yubayyinul haqqa wal batil." Dikarenakan di dalam Al-Qur'an ada bukti-bukti nyata yang menjelaskan mana hak, mana batil. Fatazulu amradu syubhati al-mufsidati lil ilmi wat-tasawwuri wal-idrak. Sehingga penjelasan-penjelasan dan bukti-bukti nyata yang dapat membedakan antara hak dan batil di dalam Al-Qur'an ini akan menghilangkan penyakit-penyakit syubhat yang merusak ilmu dan gambaran yang salah pada benak seseorang. Yang tadinya dia tersesat menjadi terbimbing. Yang tadinya dia menyangka Tuhan itu ada dua, yang sebelumnya dia menyangka Tuhan ada tiga. Di dalam Al-Quran dijelaskan maksudnya Tuhan itu hanya ada satu. Yang sebelumnya menyangka bahwasanya ada pencipta selain Allah, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya pencipta itu hanya satu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya meyakini kerasulan Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, berlanjut sampai akhir zaman. Al-Quran menjelaskan bahwasanya Isa dan Musa adalah Rasul. Namun setelah diutus Nabi Muhammad SAW, maka yang diimani dan diikuti ajarannya dan Nabi Muhammad SAW dijelaskan itu dengan lengkap dan sempurna. Di mana apabila itu dipahami dengan baik, akan menjadi penangkal penyakit syubhat, rancu dalam berpikir, sehingga dia akan kembali kepada Allah, kembali kepada kebenaran. Ikhwani fillah rahimakumullah, fa fihi ibadatul ma'ad, ma'ad wan nubuwat was sifat wa raddin nihal batila wal ara'il fasida. Di dalam Al-Qur'an ada penetapan tentang hari akhir, ada penetapan kenabian, ada penetapan tentang sifat-sifat Allah, ada bantahan kepada agama-agama yang batil dan pandangan-pandangan yang rusak. Di mana ini semuanya kalau difahami dengan baik, kata Ibnu Qayyim, fa huwa shifaa'un 'alal haqiqah min adwa'i syubhat wa syukuk. Maka Al-Qur'an menjadi penyembuh dari semua penyakit-penyakit syubhat dan penyakit-penyakit keraguan-raguan. Nah, itu sisi kenapa Al-Qur'an menjadi penyembuh penyakit syubhat. Karena dengan begitu gamblang dan jelas di dalam Al-Qur'an dijelaskan mana hak mana batil. Adapun keberadaan Al-Qur'an menjadi penyembuh dari penyakit syahwat, maka kata Ibnu Qayyim, wa ma syifa'uhu limaradi syahawati fadzalika bima fihi min al-hikmati wal mau'izati hasanati bitarghib wa tarhib wa tazhid fid dunya wa targhib fil akhirah. Adapun keberadaan Al-Qur'an bisa menjadi penyembuh penyakit syahwat dikarenakan di dalam Al-Qur'an disebutkan di sana hikmah dan nasihat yang baik dengan memotivasi manusia melakukan kebaikan dan menakut-nakuti mereka dari melakukan kejelekan. Di dalam Al-Qur'an ada dorongan untuk zuhud dalam perkara dunia dan lebih berharap kepada akhirat. Wal amsal wal qisas allati fiha aqwaul ibar wal istinsar. Di dalam Al-Qur'an ada permisalan-permisalan dan kisah-kisah di mana di dalamnya bisa diambil pelajaran-pelajaran dan pemahaman-pemahaman yang baik, di mana itu semuanya akan mendorong seseorang untuk meninggalkan syahwat haramnya. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, demikianlah Al-Qur'an. Allah telah jelaskan di dalam Al-Qur'an semua bentuk matal, sehingga Allah jadikan Al-Qur'an ini adalah syifa. Al-Qur'an sebagai penyembuh penyakit syubhat dan penyakit syahwat yang biasa menjatuhkan seseorang kepada kesyirikan dan kekufuran serta kemaksiatan ayat dan kita. Maka dari sini ma'asyiral muslimin tampak jelas bahwasanya yang menjadikan musyrikin jatuh dalam kesyirikan itu bukan karena kekurangan penjelasan di dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an sudah lengkap menjelaskan dengan baik dan sempurna menjadi mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di mana Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala menantang siapa dari makhluk-makhluknya yang bisa mendatangkan semisal Al-Qur'an satu ayat pun silakan, dan tidak ada satu manusia pun yang bisa mendatangkan satu ayat pun semisal Al-Qur'an dalam hal keindahan lafaz dan kedalaman makna. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Musailamah al-Kadzdzab, seorang nabi atau seorang nabi palsu yang mengaku-ngaku nabi di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala melihat dirinya tidak diikuti oleh banyak manusia, namun ada saja pengikutnya, namun tak banyak, dia ingin menarik hati manusia dengan membuat ayat-ayat Al-Qur'an seperti yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berusaha untuk menandingi dan menyaingi Al-Qur'an kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai syifa, ayat-ayat yang indah lafaznya dan dalam maknanya ingin disaingi oleh Musailamah al-Kadzdzab. Sehingga kalau di dalam Al-Qur'an ada surah Al-Fil, Musailamah juga pengen buat surat Al-Fil. Al-Fil artinya gajah. Kalau kita baca surah Al-Fil, keindahan lafaznya dan kedalaman maknanya itu luar biasa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alhum ka'asfin ma'kul. Indah lafaznya. Apalagi artinya dan tafsirnya, maknanya, mana kalau kita dapuri. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat kepada pasukan-pasukan gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Bukankah Allah telah menjadikan akal mereka mengenai mereka sendiri? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil? Dan Allah mengirimkan kepada mereka burung-burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil, di mana burung-burung tadi melempari pasukan gajah dengan batu dari neraka. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, sehingga Allah jadikan mereka yang terkena batu yang dibawa oleh burung ababil ka'asfin ma'kul, seperti daun-daun yang dimakan ulat. Indah lafaznya. Musailamah al-Qadar punya surat al-Qadar. Di mana kalau dibandingkan secara keindahan lafaz itu jelas tidak sebanding, apalagi dalam keindahan makna. Tidak ada sama sekali indah-indahnya. Disebutkan Syekhul Islam dalam kitabnya Minhajus Sunnah, surat yang dibuat oleh Musailamah untuk menandingi surah al-Fil itu surat yang lucu. Al-fil, wa ma adraka mal-fil. Gajah, apakah kamu tahu apa itu gajah? Lahu dhanabun wabil, wa khurtumun tawil. Gajah itu punya ekor yang kecil dan belalai yang panjang. Inna dhalika min khalqi rabbika laqadir. Sesungguhnya makhluk seperti itu sedikit. Apa yang mau dirasapi? Gajah, apakah kamu tahu apa itu gajah? Gajah adalah hewan yang ekornya kecil dan belalainya panjang. Apa? Yang mau dimaknai, yang mau ditadaburi dari ayat ini, yang mau dinikmati oleh kita. Ayat yang lucu. Nah, tidak bisa menandingi keindahan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan ucapan makhluk siapapun. Pantas manakala Al-Quran itu dijadikan mukjizat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ulama membahas, di antara ilmu-ilmu Al-Quran ada namanya ilmu ijazul Quran. Ilmu tentang pembahasan bagaimana Al-Quran itu menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW dari segi lafaz-lafaznya. Di antara yang dibahas ma'asyiral muslimin di dalam ilmu ijazul Quran untuk menambah keyakinan kita bahwasanya Al-Quran ini sudah Allah bawakan semua penjelasan yang bermanfaat bagi manusia. Dan kalau orang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran, mereka akan selamat. Dibahas dalam ilmu ijazul Quran bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim itu mengajak manusia untuk kembali kepadanya melalui tiga jalan. Satu, Allah subhanahu wa ta'ala mengajak mereka kepada kebenaran, mengajak manusia kepada kebenaran, kembali kepada Allah dengan memanggil dan menyentuh akal-akal mereka. Sehingga di dalam Al-Quran ada bukti-bukti yang bisa diserap oleh akal, bisa dipertimbangkan oleh manusia dengan akal-akal mereka, sehingga mereka pun akan menerima al-haq. Disebutkan dikarenakan dari kalangan manusia ada yang tidak mau beriman kecuali dengan dalil akal. Maka Allah bawakan di dalam Al-Quran penjelasan tentang al-haq menggunakan dalil akal. Contoh, Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, "Lau kana fihima alihatun illallahi la fasadata." Seandainya di langit dan di bumi ini ada beberapa Tuhan selain Allah, niscaya bumi dan langit ini akan rusak. Ini kan dalam maknanya membawa kita untuk menggunakan akal kita. Bumi ini yang penguasanya bukan hanya satu, penguasa dari kalangan manusia bukan hanya satu. Yang satu berkuasa di sana, yang satu berkuasa di sini. Dalam beberapa kesempatan antara satu penguasa dengan penguasa yang lain berperang, menyerang satu negara, menyerang satu wilayah, menyerang satu daerah, karena penguasanya bukan satu, penguasanya dua, tiga adanya. Rusak bumi. Yang satu menyerang negara satu, menyerang negara dua menyerang negara tiga dengan kemampuan manusianya. Apalagi kalau di dunia dan apalagi tak kalah di bumi dan di langit ada dua Tuhan, tiga Tuhan, empat Tuhan, ya hancur. Tak kalah kita lihat langit demikian rapinya Allah Subhanahu wa Ta'ala atur, bumi demikian rapinya Allah Subhanahu wa Ta'ala atur, bulan, matahari demikian rapinya Allah Subhanahu wa Ta'ala jalankan, tidak ada yang berabrakan, tidak ada yang rusak. Ini menunjukkan bahwasanya yang mengaturnya hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajak berpikir benar, membuktikan kebenaran dengan akal kita. Nah, begitu pula ma'asyiral muslimin, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan al-haq, menjelaskan kebenaran, mengajak manusia untuk kembali kepadanya dengan membawakan penjelasan-penjelasan yang bisa yang bisa menggerakkan kalbu-kalbu mereka. Kalau tadi dengan akal, nah ini dengan perasaan. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Jalla wa'ala bawakan penjelasan-penjelasan dengan adanya rohbah, motivasi untuk berbuat baik, dan rohbah, menakut-nakuti untuk berbuat buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan itu seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang isinya adalah penjelasan ajakan untuk melakukan kebaikan karena ada balasan nanti yang akan didapat kalau melakukan kebaikan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal dengan amalan soleh dari kalangan laki-laki dan perempuan dalam keadaan dia beriman, kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Sebutkan balasannya. Kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan balas mereka dengan balasan yang lebih baik dibandingkan apa yang mereka amalkan. Secara lafaz tidak ada perintah. Ya, di secara lafaz tidak ada perintah, tapi kandungannya perintah. Lafaznya hanya menjelaskan yang berbuat baik, yang berbuat amal soleh, rasanya begini. Motivasi untuk diambil pelajaran oleh orang-orang yang mengedepankan kalbunya. Barangkali dia bisa tergerak untuk melakukan kebaikan tatkala mendengar apa balasannya. Nah, Begitu pula yang kami bila rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengajak manusia kepada al-haq untuk kembali kepadanya dengan menyebutkan perkara-perkara yang dapat menggerakkan awaqif, yang dapat menggerakkan perasaan-perasaan mereka, ya, perasaan-perasaan yang akan menghalangi untuk melakukan perkara-perkara yang buruk. Ini permisalan-permisalan. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wala yaghtab ba'dukum ba'dho, jangan salah seorang kalian menggibahi sebagian yang lain. Kenapa Allah permisalkan? Supaya perasaan kita mengerti bahwasanya seperti ini loh, permisalan orang yang menggibah, permisalan orang yang merumpi. Allah mengatakan dalam konteks larangan, janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan, apakah salah seorang kalian suka untuk memakan daging saudaranya yang bangkai? Padahal itu tentu kalian tidak akan suka. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim, bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah dan yang maha menerima taubat dan maha penyayang. Setelah Allah menjelaskan larangan tentang berhibah, Allah sebutkan permisalan yang dengannya semoga perasaan seorang itu bisa menghalanginya untuk berbuat larangan tersebut. Karena ada permisalannya, orang yang berhibah seperti orang yang makan daging saudaranya, bangkai lagi. Ada saudara yang sudah mati, dia makan bangkainya, menjijikkan, seperti orang yang menghibah. Nah, penjelasan-penjelasan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala bawakan di dalam Al-Qur'anul Karim secara lengkap dan sempurna untuk mengajak manusia yang tipenya macam-macam. Yang mau menerima lahap dengan akalnya, Allah bawakan dari lahap. Yang mau menerima lahap karena ada balasannya, Allah sebutkan balasannya. Yang mau menerima lahap meninggalkan kebatilan dengan permisalan-permisalan yang bisa dipahami secara langsung, Allah subhanahu wa ta'ala bawakan penjelasannya lengkap. Nah, ikhwanul billah rahimani wa rahimakumullah jami'an, inilah Al-Qur'anul Karim sebagai mukjizat yang dibawa, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sekali lagi Al-Qur'anul Karim tidak kurang-kurang di dalam memberikan penjelasan kepada manusia untuk mereka meninggalkan kesyirikan mereka dan kekufuran mereka. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Namun karena kezaliman mereka, karena kecongkakan mereka, karena kesombongan mereka, mereka terjatuh dengan kesyirikan yang membinasakan mereka. Mengambil manfaat dari Al-Quran adalah hidayah. Mengambil manfaat dari Al-Quran adalah nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba. Maka siapapun yang Allah bimbing untuk bisa mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, memahami dan mempelajari serta mengamalkan kandungannya, maka perbanyaklah pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia termasuk orang yang mendapatkan hidayah dan taufik. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya Al-Quran ini akan dapat menjadi pengingat bagi seseorang, akan dapat memberikan manfaat bagi seseorang, Manakala seorang mendapatkan wasilah perantara untuk mengambil pelajaran dari Al-Quran tersebut. Di dalam surah Qaf ayat yang ke-37, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di dalam Al-Qur'an itu ada pengingat, ada petunjuk bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati. Jadi untuk bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran, supaya kita bisa memahami dengan sempurna apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Quran, itu semua penjelasan tentang jalan-jalan kebaikan sudah ada. Semua jalan-jalan yang akan melindungi dari kejelekan sudah ada penjelasannya. Namun kita perlu mengamalkan ayat yang ada dalam surat Qaf ini juga, bahwasanya pelajaran-pelajaran dan penjelasan-penjelasan yang ada dalam Al-Quran bisa menjadi pelajaran buat kita kalau kita termasuk orang-orang yang satu, punya qalbu, liman kana lahu qalbu, bagi orang yang punya qalbu. Dijelaskan para ulama, qalbu di sini adalah fakana qalbuhu hayyan yata'athar bil mawa'id, hati yang hatinya adalah hidup yang bisa dipengaruhi dengan nasihat-nasihat. Nah, hatinya masih hidup, hatinya tidak mati, hatinya sehat, bisa terpengaruh dan bisa tergerakkan dengan nasihat-nasihat mau'idzah-mau'idzah di dalam Al-Quran kami. Jadi kalau kita mau mengambil manfaat dari Al-Quran, satu, yang dipersiapkan adalah keselamatan qalbu. Keselamatan qalbu. Semakin qalbu seseorang itu sehat, maka akan semakin mudah dia mengambil pelajaran dari Al-Quran. Dua, Allah melanjutkan, Al-Qasam'ah. Sesungguhnya di dalam Al-Quran ada pelajaran pengingat bagi orang yang punya qalbu dan orang yang al-qasam'an, memberikan pendengarannya. Nah, dia mau mendengarkan Al-Quran, ya. Dia mau membaca atau dia mau mendengarkan isi Al-Quran. Al-Quran dengan begitu lengkapnya penjelasannya, dengan begitu lengkapnya bayannya, matalnya Allah bawakan di dalamnya, tidak akan bermanfaat bagi orang yang tidak mau mendengar, yang tidak mau taklim, yang tidak mau mengaji, yang tidak mau mempelajari, percuma. Dengan begitu jelasnya Allah bawakan di dalam Al-Quran, tapi kalau dia berpaling, ada Al-Quran gak pernah dia baca, ada kajian Quran gak pernah dia hadiri, ada pelajaran Quran gak pernah dia kebuni, dia tidak Al-Qasamah, dia tidak memberikan pendengaran, ya dia menutup udara, gak tahu, gak mau. Bagaimana orang yang sepertinya akan mengambil manfaat dari Al-Quran, sedangkan masuknya pelajaran pada perlu seseorang itu melalui pendengaran atau melalui penglihatan dengan dia membaca atau mendengar. Kalau dia menutup telinganya dari Al-Quran, menutup telinganya dari pelajaran Al-Quran, lantas bagaimana dia bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran itu? Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, Allah sebutkan lanjutannya, wa huwa syahid, dalam kondisi dia menyaksikan. Jadi sesungguhnya di dalam Al-Quran ada peringatan, mengingat bagi orang yang punya qalbu atau mengerahkan pendengarannya dalam kondisi dia syahid, menyaksikan maksudnya syahid adalah qalbuhu syahidun wa qalbuhu hadirun. Tatkala dia siap dengan qalbunya dan siap dengan pendengarannya, ya, dia fokus. Dia fokus mendengarkan. Hatinya sudah terbimbing mau hadir di majelis Al-Qur'an. Telinganya juga berfungsi normal, alhamdulillah, bisa mendengarkan apa yang disampaikan dalam majelis Al-Qur'an. Tapi dia tidur. Di majelis dia tidur. Dia tidak syahid. Dia tidak menyaksikan. Dia tidak khusyuk memperhatikan. Bagaimana aku mengambil pelajaran? Hatinya terdorong untuk hadir ke majelis Al-Quran, pendengarannya sehat, tapi dia malah ngobrol di belakang sambil rokokan. Bagaimana mau mengambil manfaat jadi seperti ini? Tidak syahid. Jadi ada tiga yang harus dipersiapkan kata Allah SWT. Kalau mau mengambil pelajaran dari Al-Quran, qalbunya benahi, buat hati terdorong cinta terhadap ilmu, cinta terhadap Al-Quran. Dua, setelah sudah terdorong suka terhadap ilmu, persiapkan pendengarannya, mau mendengarkan, mau hadir. Dan setelah sudah hadir, perhatikan apa yang disampaikan, syahid, saksikan apa yang sedang disampaikan. Baru apabila tiga ini ada pada seseorang, di saat itulah inilah dia bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu semuanya. Betapa lengkapnya Al-Quran dengan penjelasan-penjelasannya. Betapa lengkapnya kandungan Al-Quran hingga menjadi syifa, penyembuh dari semua penyakit qalbu. Baik yang penyakit-penyakit syubhat maupun penyakit-penyakit syahwat. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah melanjutkan tafsirnya, wa hadza mimma yujibu taslim li hadzal Qur'an. Ini adalah faktor yang menyebabkan kita harus menerima Al-Qur'an ini, wa talaqihi bil qiyadi wa ta'ah, dan kita harus menerima dengan penuh ketaatan dan ketundukan terhadap Al-Qur'an ini. Karena lengkapnya kandungan Al-Qur'an, karena syumulnya kandungan Al-Qur'an, wa adamil munaza'ati lahu fi amrin minal umur, inilah yang menjadi faktor untuk kita tidak boleh menyelisihi sedikit pun dari perintah-perintah yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, akan tetapi wa kana katsirun minan nas yujadiluna fil haqqi ba'da ma tabayyana. Tapi kondisinya kebanyakan manusia adalah mereka selalu memperdebatkan kebenaran setelah kebenaran itu tampak jelas. Wa yujadiluna bil batil liyudhibu bihil haq, dan mereka selalu mendebat dengan kebatilan untuk membatalkan kebenaran. Wa lihadza qala wa kana al insanu akthara shay'in jadala, oleh karena inilah Allah berfirman di akhir ayat bahwa manusia adalah makhluk yang paling banyak debatnya. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga kesimpulannya dari ayat yang ke-54 ini, apakah musyrikin terjatuh ke dalam kesyirikan mereka karena kurangnya penjelasan di dalam Al-Qur'an? Jawabannya tidak. Tapi karena kecongkakan mereka, kedoliman mereka, sehingga mereka mendebat sesuatu yang sudah jelas-jelas benar, mereka debat supaya yang benar itu terbatalkan. Wa kana al-insan aktsaru shay'in jadala. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hal ini ditegaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. والذي أوجب له ذلك وعدم الإيمان بالله إنما هو الظلم والعناد لا لقصور في بيانه وحجته وبرهانه. faktor yang menyebabkan manusia menolak kebenaran dan tidak beriman kepada Allah adalah kezaliman dan penentangan, kezaliman dan congkak, bukan karena kurangnya penjelasan di dalam Al-Quran, kurangnya sisi hujah yang ada di dalam Al-Quran, bukan karena kurangnya bukti-bukti yang ada di dalam Al-Quran. Justru mereka yang zalim, mereka lah yang congkak, sehingga mereka menolak kebenaran yang ada dalam Al-Quran dan terjatuh ke dalam kesyirikan, terjatuh ke dalam kekufuran yang membinasakan mereka di dunia dan di akhirat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini tafsir ayat yang ke-54 dari suratul Kahfi. Allah Ta'ala ala wa amin bisawab. Semoga apa yang kita pelajari di malam hari ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Wallahu Ta'ala ala wa amin bisawab. InsyaAllah Ta'ala kita lanjutkan pembahasan ayat yang ke-55 di majlis yang akan datang. Wa nas'alullah taisir. Wallahu Ta'ala ala wa amin bisawab. Wa faqallahu jami'i amin. وَيَرْضَى صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.